إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, waktu demi waktu berjalan seiring dengan berjalannya waktu, seiring pula dengan ditandai datangnya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat akan tiba telah bermunculan. Kerusakan moral, kerusakan akhlak, norma-norma Islam yang sudah tidak diperhatikan dan tidak lagi ditaati. Demikian pula berbagai macam bentuk fitnah, adanya berbagai aliran-aliran yang menyimpang, adanya faham-faham yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, adanya penyelewengan ibadah kepada Allah yang tidak dilandasi dengan dalil ataupun contoh dari Rasulullah SAW, itu diantara tanda-tanda hari kiamat telah dekat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Rasulullah SAW, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asharru min hatta talqau rabbakum." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW bahwa tidaklah datang kepada kalian satu masa, satu zaman, satu waktu yang ternyata setelah waktu itu, demi waktu, waktu berikutnya ke waktu berikutnya adalah lebih jelek dari yang sebelumnya, sampai pada akhirnya kalian bertemu dengan Rabb kalian, kalian meninggal, kiamat telah tiba. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, maka dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan, manusia yang paling jelek adalah manusia yang ketika hari kiamat terjadi, masih hidup mereka. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi andil, memiliki andil atau saham, porsi menjadi tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu, maka iman kepada Allah, teguh istiqomah di atas syariat Allah dan di atas sunnah Rasulullah SAW, itulah yang akan menyelamatkan seorang muslim dari fitnah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa syuhu wa tadhharu alfitan wa yakturul haraj. Sungguh waktu demi waktu, zaman demi zaman, yataqarabu, terus mendekat kepada tibanya hari kiamat. Di antara ciri-ciri yang Rasul sebutkan dalam hadis ini, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah yang kusul amal. Dikala kaum muslimin pada malas beramal, kaum muslimin malas ibadah kepada Allah, kaum muslimin meninggalkan amal ibadah kepada Allah, kaum muslimin tidak memperhatikan lagi ibadah kepada Allah, di mana di antara hikmah Allah ciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah. Ketika ibadah kepada Allah sudah mulai melemah, sudah mulai malas dan ditinggalkan dengan sebab-sebab tujuan duniawi, maka berarti zaman sudah mendekat kepada hari kiamat. Demikian pula kata Rasulullah SAW, wa yulqasuh, orang-orang muslim pada kikir, pada pelit, sudah tidak lagi memperhatikan infak di jalan Allah, sadaqah fi sabilillah, mengeluarkan hartanya, zakat yang wajib maupun sadaqah yang sunnah, sudah lagi tidak mau peduli, sudah lagi mereka meninggalkan karena penyakit kikir pelit yang menimpanya. Ini bagian di antara tanda-tanda hari kiamat wal iyadu billah. Yang berikutnya, tadharul fitan, bermunculannya fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat adalah fitnah kerancuan dalam beragama kepada Allah, berjamurnya aliran-aliran sesat, menjamur dan mewabahnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang terhadap syariat Allah, dan jauhnya mereka dari bimbingan Rasulullah SAW. Masing-masing kelompok dan golongannya mengklaim dirinya yang paling benar, bukan di atas dasar Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh salaful ummah para sahabat Rasulullah SAW, namun agama dipahami oleh mereka masing-masing. Semakin banyak sakte-sakte dan aliran-aliran yang menyimpang, ini fitnah syubhat. Fitnah syahwat, mereka larut dalam urusan dunia mereka. Mereka tidak segan-segan meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka biasa meninggalkan zikir kepada Allah. Mereka biasa meninggalkan amal untuk akhiratnya. Ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa yakturu al-haraj, dan semakin banyaknya orang membunuh. Tujuan apa, dengan alasan apa dia membunuh? Demikian pula orang terbunuh, kenapa dia dibunuh? Tidak ada kejelasan apa tujuannya dia membunuh dan mengapa dia dibunuh. Banyaknya kejahatan kriminal dan tindak-tindak anarkis, pembunuhan yang dengan cara yang batil, ini bagian juga dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya taqarrubuz zaman, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita semua bangkit dan serius dan menghadap ke depan. Ternyata kita-kita ini masih banyak amalan ibadah sunnah yang belum kita kerjakan, sehingga tidak menjadi orang yang malas, orang yang meninggalkan ibadah. Tidak pula kita pelit dan kikir akan harta yang Allah berikan ikut titipan dari Allah kepada kita. Demikian pula kita tidak tergilas oleh fitnah. Fitnah syubhat dan syahwat tadi. Dan kita pun juga tidak terprovokator untuk merenggut jiwa seseorang. Ini semua bermula dari pemikiran-pemikiran, aliran-aliran yang menyimpang dari garis yang lurus. Dan ini pula adanya kecintaan kepada dunia melebihi cintanya dia kepada akhirat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, fitnah harus kita jauhi, kita hindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadiratun wa anna Allah mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israel kanat fin nisa." Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini manis, dunia ini hijau. Kecenderungan manusia untuk mendapatkan perkara yang manis dan yang hijau sangat kuat. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian menjadi khalifah. Allah kuasakan kepada kalian dunia. Allah tinggalkan buat kalian untuk ngurus dunia, untuk hidup di dunia ini sebagai khalifah bil ardh, khalifah di muka bumi ini. Dan Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan ketika kalian hidup di dunia ini. Allah beri kesempatan kalian sebagai khalifah karena gunung-gunung, bumi, langit itu mereka enggan, tidak sanggup memikul amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusialah yang sanggup memikul amanah tersebut. Maka ingin tahu bagaimana Allah melihat apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Maka kata Rasulullah SAW, fattaqud dunya, hati-hati kalian. Hati-hati kalian dengan urusan dunia kalian. Jangan sampai dunia kalian mengelabui kalian. Jangan sampai dunia kalian menjadi penyebab kalian maksiat kepada Allah. Jangan sampai dunia kalian menyebabkan kalian meninggalkan ibadah kepada Allah. Hati-hati kalian dengan dunia. Jangan larut, tenggelam, lupa akhirat kalian, lupa zikir kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lupa kalian menjalani kewajiban yang Allah wajibkan. Hati-hati dengan dunia, karena dunia itu manis dan hijau. Fattaqud dunya wattaqun nisa, dan hati-hati kalian dengan fitnahnya para wanita, karena sungguh fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwa fitnah demikian ibaratnya bagaikan malam gelap yang begitu cepat. Siap menyambar siapapun yang lengah. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar berupaya. Kita harus benar-benar menjaga diri kita. Dekatkan diri kita kepada ilmu. Ilmu Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beramal dengan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana diterapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang dengan itu harapan kita tidak terjatuh dan terjerumus dalam berbagai macam fitnah. Karena sungguh kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, dari sahabat Mikdad ibn Aswad radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Falamani tuliya fasabara fa wah. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ulang 3 kali. Sesungguhnya orang yang paling bahagia, kata Rasulullah, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia, kata Rasulullah, yang dijauhkan dari fitnah. Dan ketika fitnah melanda di kala itu, dia sabar, terus taat kepada Allah, terus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dan beruntung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berpikir, usia kita terbatas, usia kita sangat dan sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat yang demikian, yang kekal adanya. Sehingga jangan kita lengah, apalagi malas, apalagi menentang syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tegakkan sisa usia yang Allah berikan ini agar barokah, istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhlas beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min kitabi wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين حاضرين جماعة صلاة الجمعة رحماني ورحمكم الله. Kita semua tentunya memahami atau mengetahui dan bahkan mendengar atau melihat bahwa kenyataan di masa sekarang sungguh luar biasa. Berbagai tawaran fitnah, aliran sesat maupun dunia yang menggiurkan, yang itu adalah haram, terpampang di depan mata kita. Namun yang selamat, kata Rasulullah, adalah yang dijauhkan dari fitnah tersebut. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menghimbau dalam surat Al-Anfal di ayat ke-27 dan ayat ke-28, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan jangan kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian pula menyia-nyiakan dan mengkhianati amanat yang Allah berikan kepada kalian dalam keadaan kalian tahu hal itu. Berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara makna yang disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir, adalah meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan, larangan dari Allah diterjang, itu khianat kepada Allah. Demikian pula khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasul sudah tidak diindahkan lagi. Perintah Rasul juga tidak dilakukan dan tidak diperdulikan. Larangan Rasul juga demikian tidak diindahkan. Itu khianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula kalian kata Allah mengkhianati amanat yang telah kalian pikul. Dan kondisi kalian tahu, yaitu tegak di atas syariat Allah, mengikuti Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diterangkan oleh sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahui oleh kalian, ketahuilah oleh kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu ujian buat kalian. Rezeki yang Allah berikan kepada kalian, anak-anak itu tempat bagian dari rezeki, itu juga fitnah buat kalian. Ujian. Jangan sampai kalian terpedaya, larut dengan harta-harta kalian, sehingga kalian tinggalkan ibadah kepada Allah. Kalian sibuk urus dunia hidup ini, sehingga kalian tinggalkan zikir kepada Allah dan taat kepada Allah. Demikian pula demi anak-anak kalian, sehingga kalian tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan demikian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena sesungguhnya di sisi Allah jauh lebih besar pahalanya. Akhirat itu jauh lebih baik, kata Allah. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik bagi kalian daripada dunia. Sehingga bertanafus, berlomba-lomba berjuang untuk masa depan kita, akhirat kita itu jauh lebih dikedepankan. Dan jangan sampai dunia ini yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi fitnah bagi kita untuk kita jauh. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk takwa kepada Allah. Allah tidak memerintahkan untuk mencari bekal sebanyak-banyak dunia atau jadi miliarder, hartawan, tidak. Allah perintah hambanya untuk mencari bekal, bakal takwa kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan menjauh dari apa yang melarang. Fatazawwadu, kata Allah, fa inna khairazzadi taqwa. Cari bekal kalian, cari bekal kalian untuk akhirat kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tanfuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Engkau bertakwa kepada Allah, engkau takwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan ketika engkau terjatuh pada kesalahan, segera engkau lakukan amalan baik, karena amalan baik itu akan menghapus kesalahan tersebut. Dan berakhlaklah kalian dengan yang lainnya dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita semua berpikir bahwa setiap diri kita pasti akan mengalami kematian, dan mempersiapkan agar kita-kita ini digolongkan oleh Allah termasuk hambanya yang muttaqin, hambanya yang benar-benar husnul khatimah, hambanya yang mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang benar-benar sabar dan istiqamah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.